Oh tuan piti dan kamatini dan cari aden diajah mama dan tuan mali kamiri kamiri baato baaka kaden beko kiti wa sayola hilang katiko dan kapasa dan cari cari bakulilia tapi nda basuo. Tanyokan ka mama dan kok lain manda penyo tololah amboko mencari pitik mama oh tuan manda penyo gadanglah hati den suku kasadonyo pindah basuo dan tanyokan ka mama den kok lain manda penyo tololah amboko mencari piti mama kalau tuan manda penyo gadanglah hati den. Suka.